Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada hari ini, di hari raya Idul Fitri, termasuk hari raya yang sangat mulia, di mana semua orang Islam sama bergembira, karena mereka telah memperbolehkan, memperoleh kemenangan untuk berperang melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini juga merupakan hari kemenangan bagi umat Islam di penjuru dunia yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh sebagai tanda bahwa mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka untuk taat kepada perintah Allah, sekalipun berat rasanya karena meninggalkan perkara yang sebelumnya diperbolehkan dengan pengertian yang halal saja tidak diperbolehkan, apalagi yang saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita diharapkan untuk berpuasa dan dibebaskan dari api neraka serta diberikan pahala yang berlipat. Di samping itu, para malaikat memohonkan ampun kepada Allah dan bersalaman dengan orang-orang yang melakukan salat ini seperti kita semua ini. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang memohonkan ampun dan bisa bersalaman dengan mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berbahagialah para kaum muslimin yang telah menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan lahir dan batin kita serta menjadi sebab diterimanya puasa kita di bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaumu syahri Ramadan mu'allikun bainas sama'i wal ardh wa la yarfa'u illa bi zakatil fitr." Puasa bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa pahala berpuasa di bulan suci Ramadan itu akan berhenti di tengah-tengah antara langit dan bumi sebelum mengeluarkan zakat fitrah. Setelah dikeluarkan zakat fitrah, maka langsung akan naik ke atas menuju Allah Rabbul Jalil dan sekaligus diterimanya puasa kita. Adapun sekilas cara mengeluarkan zakat fitrah adalah satu syarat dari bahan makanan penduduk atas hamba Allah yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dan besar maupun kecil, yang dikeluarkan paling akhir sebelum para jamaah keluar melakukan salat Id. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita berangkat salat Idul Fitri, kita disunnahkan supaya mandi untuk membersihkan lahir dan sekaligus batin kita. Berpakaian yang bagus sekalipun tidak baru dan memakai harum-harumah, serta disunatkan sarapan terlebih dahulu agar pemakninah dalam menegakkan khutbah hingga selesai. Di samping itu disunatkan jalan berkantung jalan pulangnya berlainan jalan agar bisa memperbanyak bekas kaki sebagai saksi di hadapan Allah yang menyaksikan amal baik kita sekalian. Samping itu kita juga disunnahkan membaca kalimat takbir bagi laki-laki maupun perempuan di rumah maupun di masjid atau di musala mulai terbenamnya matahari hingga imam salat Id takbir atau salam untuk salat Id. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Ya silah hari raya dengan takbir sebanyak-banyak mungkin. Hadis tersebut memberikan dorongan kepada kita untuk memperbanyak takbir sebagai tanda bahwa kita sangat kecil di hadapan Allah Rabbul Jalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. dibacakan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa ayyus'ala bi athari falyasir rahimahu." Wa qala aidan, "Ma min muslimaini faltaqiyani fayatasafahani illa ghufirahuma qabla ayyatafarraqa." Barang siapa menginginkan diberikan keluasan rezeki, maka hendaklah dia suka menyambung sanak kerabat. Dan beliau bersabda lagi, "Tidak ada orang-orang muslim yang saling berjumpa kemudian mereka bersalaman, kecuali Allah akan mengampuni keduanya sebelum mereka berdua berpisah." Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa bersilaturahmi itu bisa menyebabkan luasnya rezeki dari Allah. Dan orang Islam yang saling bertemu bersalaman, maka keduanya akan mendapatkan ampun dari Allah selama belum berpisah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setelah bulan Ramadan kita diberikan keistimewaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal, akan diberikan pahala 10 kali lipat, yakni sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu bi sittin min sawabin kana kaman shoma dakhra." Barang siapa berpuasa dalam Ramadan kemudian menyertakan dengan 6 hari di bulan Syawal adalah sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal akan diberikan pahala Allah sama dengan berpuasa 1 tahun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah hari raya yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan diberi dengan hidayah Allah serta manfaatnya bagi sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani 'azim. وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. علينا